Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ayuhal muslimin kiram wal musyahidul ahibba, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian ta'lim al-lughah al-arabiyah, yang mana kajian ini sempat terputus libur ya cukup beberapa lama. Insyaallah tidak akan melupakan, artinya kita tidak akan lupa terhadap pelajaran yang sudah kita pelajari walaupun liburnya panjang. Insyaallah kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari insyaallah masih ingat di alam pikiran kita, dan insyaallah masih kita kuasai insyaallah, dan senantiasa kaidah-kaidah itu akan kita ulang kembali. Setiap ada latihan maupun membaca nas, kita akan korek kembali kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari agar kaedah ini senantiasa rasikhah, senantiasa mantap dalam pikiran kita maupun dalam hati kita. Ikhwani wa akhwati fillah, malam ini kita masuk kepada al-qaidah jadidah, yaitu kaidah baru. Sebetulnya kaidah ini sudah kita pelajari, yaitu masalah syartiyah, tapi ini masih juga membahas tentang asyartiyah. Yaitu syartiyah, yaitu menjelaskan bahwa apakah selamanya fi'il syarat itu maupun jawab syarat itu selamanya fi'il mudhari, apakah selamanya fi'il madhi. Nah, di sini akan diungkapkan oleh pengarang kitab ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini mudah-mudahan bisa kita cerna dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah dapat kita pahami dan dapat kita tanfidz dan tatbik, kita praktikkan di dalam berbahasa. Baik, sebagaimana biasanya saya minta kepada pemirsa untuk membaca, yaitu kaidah yang ada di sini. Silakan. Ya, yaitu poin yang ke sini tidak ada poin ya. Nah, setelah instruksi yaitu pertanyaan ajib anil aslati atiya, di situ ada nuqtah poin itu yakunu syartu. Nah, itu terkait dengan kaidah. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan kami berikan kesempatan langsung kepada Anda semua di line telepon 0218236543. Anda bisa membuka kitab Terusul Lughah di halaman 121 atau bisa melihat layar televisi Anda di pelajaran ketiga. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama di 0218236543. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu wa karim. Ahlan wa sahlan. Naam, tafaddali ya Ummu Fatimah. Naam, ustaz. Yakunu syartu wal jawabu. Al-awwal imma mudhari'ain nahwu wa in ta'udu la'ud. Naam. Al-thani wa imma madhiyaini nahwu wa in 'udtum 'udna. Naam. Salisan wa imma madhiyan fa mudhari'an nahwu man kana yuridu hafsa al-akhirati najid lahu fi hafsihi. Naam. Rabi'an wa imma mudhari'an fa madhiyan. Naam. Nahwu qawluhu sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu wa hadha qalilun. Baik, jayyid hadha. Naam. Coba diterjemahkan. Jadi sudah lama enggak merujukan Ustaz. Iya, lama sudah merujukan. Apalagi kalau ditanya tentang kaidah ini. Iya. Baik. Man yakunu, lupa lagi Ustaz. Kenapa? Yakunu. Yakunu syartu wa jawabu. Jadi bentuk dan bentuk syarat dan jawab. Bentuk syarat dan jawab. Imma an imma mudhari'aini. Terkadang keduanya bentuk dalam fi'il mudhari'. Iya. Terkadang bentuknya bentuk syarat dan jawabnya dalam fi'il mudhari'. Iya, dua fi'il mudhari'. Iya, betul. Dua fi'il mudhari'. Iya. Mana di situ? Ta'udu na'ud. Na'ud. Iya. Yang syaratnya mana? Ada tu syaratin? Syaratnya ta'udu. Ada tu syaratin. Ada tu syartin. Apa? In. Ustaz? Betul. Na'am, Ustaz. In itu isim atau huruf? Hal hiya ismu syartin am harfu syartin? Harfu. Ismun, Ustaz. Isim syarat. Apalagi Ustaz. Ya. Nah, sebetulnya sudah dibahas itu. Itu adalah huruf syarat. Ya. Huruf syarat. In itu adalah harfu syartin. Harfu syartin. Bukan ismu syartin. Nah, Ustaz. Ya. Untuk itu supaya apa? Tidak keliru, gunakan aja adatu syartin. Ya. Adatu syartin. Adatu syartin itu alat syarat, ya. Nah. Itu kata syarat, adatu syartin, alat untuk syarat. Nah, karena adatu syart itu umum penggunaannya, baik itu untuk isim maupun untuk huruf. Ya. Taib, fi'il syarat. Mana fi'il syaratnya? Fi'il syarat ta'udu. Ta'udu, ya. Taib, majzum, ya kan? Majzum. Taib, apa tanda jazamnya? Hadfu harfun nun, ya, Ustaz. Hadfu. Naam, hadfun nun. Dibuang huruf nunnya. Naam. Ini termasuk fi'il apa namanya? Fi'il. Maksudnya mudhari, Ustaz. Masmu hadha fi'il. Mustalah ini. Istilah fi'il. Ya, betul fi'il mudhari. Tapi mudhari itu ada istilah fi'il ini yang tanda i'rabnya thubutun nun, hadfun nun. Afalul khamsah. Iya, nah itu harus kita ingat betul. Iya, harus kita ingat kembali. Ada hilang lagi. Iya, afalul khamsah. Minal afalul khamsah. Apa arti afalul khamsah? Fi'il yang lima, ya, Ustaz. Fi'il yang lima itu maksudnya apa? Ada lima fi'il. Nah. Iya, fi'il apa yang lima fi'il? Apakah fi'il madhi? Fi'il mudhari, fi'il amar? La, fi'il mudhari aja. Nah, fi'il mudhari faqat. Nah. Baik, bisa diberikan suatu definisi atau keterangan apa itu af'al khamsah? Untuk bentuk itu, Ustaz, antuma yang bentuknya taf'alani, taf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Iya, kalau kita apa? Fi'il mudhari yattasilu bihi alif isnain awwawul jama'ah aw ya'il mukhatabah. Iya, itu fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya alif isnain yang menunjukkan dua aw wawul jama'ah. Waw jama'ah yaitu menunjukkan apa? Banyak pelakunya. Aw ya'il mukhatabah yaitu lawan bicara perempuan. Baik diawali oleh ya ataupun tak. Tadi sudah dicontohkan. Itu apa tadi? Yaf'alani. Taf'alani. Itu wazan, pola ya. Wazannya. Yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna. Kemudian taf'alina. Jadi ada lima fi'il. Itu kata af'al khamsah. Taib. Jadi, tanda jazamnya hadfun nun. Hadfun. Iya. Hadfu harfin nun. Hadfi. Atau hadfun nun sudah cukup. Hadfun nun cukup. Naam. Thubutun nun wa hadfun nun. Dibuang nun. Taib. Wa in ta'udu na'ud. Nah, jawab syaratnya mana? Na'ud. Na'ud. Nah. di sini tanda jazamnya apa? As-sukunnya. As-sukun. Kenapa tanda jazam? Tanda jazamnya sukun? Karena terbang semuanya. Iya. Tanda jazam sukun. Mufrad ya Ustaz. Karena dia fi'il sahih akhir. Fi'il sahih akhir. Walam yattasil bi akhir syai. Syai. Iya. Walam yattasil bi akhir syai'un. Iya. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Tidak ada satu pun tidak ada sesuatu yang bersambung di akhirnya. Artinya tidak bersambung dengan alif, tidak bersambung dengan jamaah, tidak bersambung dengan ya'ul mukhatabah, tidak juga bersambung dengan nun niswah. Alif isnain. Iya, alif isnain atau alif tasniyah atau tidak bersambung dengan jamaah atau tidak bersambung dengan ya'ul mukhatabah maupun tidak bersambung dengan nun niswah. Iya. Kemudian fi'ilnya apa? Fi'il sahihul akhir. Iya. Wa in ta'udu na'ud. Taib bisa diirapkan, diuraikan supaya kita ingat kembali cara mengirapkan jabatan kata. Nah, yang dari wa'in. Iya. Nah, wa'u hafa'atin in adatu syatid na'udu fi'lu syatid fahuwa fi'lun mubari'un majzumun wa'alamati jazmihi hatsunun. Na'ud jawab syarti belum selesai. Belum selesai. Wa fi'lun mudhari'un. La, belum selesai yang pertama itu. Oh, belum. Iyalah. Apa yang kurang i'rabnya? Likulli fi'lin fa'ilun. Likulli fi'lin fa'ilun. Fi'lin fa'ilun. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, fa'ilnya belum disebutkan pelakunya. Nah, ulang lagi. Iya. Fa'afin in ada tu syatin na'udu fi'il syatin huwa fi'il mubari'un majlumun wa alamati jazmihi hatsunun. Iya. Wal fa'ilu alaw jama'ah. Naam. Alaw wal jama'ah dhamirun muttasilun mabni al-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Boleh jabatan katanya disebutkan di akhir atau boleh juga di awal. Terus ta'un jawab syartin huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun. Li'annahu sudah cukup. Cukup ya. Iya, sudah cukup ya. Terus wal fa'ilun mustatirun. Jadi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Mustatirun. Jawazan atau wujuban? Jawazan mustatirun. Kenapa jawazan? Apa takdirnya? Wujuban sanah. Wujuban takdiruhu? Takdiruhu nahnu. Nahnu. Nah. Taib, apa arti istilahnya? Jawazan wujuban. Maksudnya apa? Kalau mustatirnya wajib bisa ditampakkan atau tidak? Kalau wujuban tidak bisa ditampakkan. Enggak bisa tampakkan. Kalau na'ud nahnu? Na'kulu nahnu? Bukan sebagai fa'il. Sebagai taukid. Jadi maksud itu adalah fa'il dhamirnya tidak bisa diganti dengan isim zahir. Dengan isim zahir. Iya. Enggak, tidak bisa diganti dengan isim zahir. Zahir. Iya, kalau dia dhamirnya mustatir jawazan itu bisa diganti dengan isim zahir. Contoh Ahmadu ya'kulu. Mana fa'il ya'kulu? Bukan Ahmad ya, kalau Ahmad itu sebagai subjek. Fa'il itu mesti terletak setelah fi'il. Fi'il dulu baru fa'il. Itu kaedahnya. Kalau ada terlihat secara zahir fa'ilnya di awal, itu bukan fa'il, tapi itu subjek, mubtada. Nah, berarti fa'ilnya dhamir musatir. Ahmadu ya'kulu. Mana fa'ilnya? Ya'kulu dhamir musatir. Takdiruhu? Huwa kan? Nah, takdir apa? Mustatirnya apa? Jawazan. Kenapa jawazan? Karena bisa fa'il dhamir huwa itu diganti isim zahir. Kita balik. Ya'kulu ahmadu. ketika kita mengatakan ya'kulu Ahmadu, adakah dhamir di dalam kata ya'kulu? Enggak ada lagi. Tidak ada lagi dhamir di situ. Karena sudah diganti oleh isim zahir. Ya, jadi ya'kulu Ahmadu. Ahmad itulah sebagai fa'il. Ya. Berbeda kalau apa? Dhamir mustatir wujuban. Anta ta'kulu. Ada suara yang masuk ya. Halo? Terputus ya. Ya. Jadi anta ta'kulu. Nah, anta itu sebagai, bukan sebagai fa'il, tapi sebagai mubtada. Ya. Karena di awal. Mana fa'il ta'kulu? Dhamir musatir. Takdiru anta juga. Nah, musatirnya wujuban. Wajib. Nah. Kenapa wajib? Karena tidak bisa diganti dengan isim zahir. Anta. Contoh umpamanya nama anta adalah Ahmad atau Hasan. Kita ganti dhamir anta dalam dengan Hasan. Yaitu ta'kulu Hasan. Tidak bisa. Ta'kulu Hasan. Hasan sebagai fa'il. Tidak bisa. Ya. Jadi fa'ilnya tetap dhamir musatir. Takdiru anta di situ. Atau anta ta'kulu dibalik. Anta ta'kulu, ta'kulu anta. Apakah anta fa'il? Tidak. Itu sebagai taukid. Fa'ilnya tetap dhamir musatir, takdiru anta juga. Nah, itu yang maksud pengertian jawazan wa wujuban. Jadi wujuban, yaitu dhamir tidak bisa diganti dengan isim zahir. Ya. Dan dhamirnya tidak bisa dinampakkan dalam arti kata sebagai fa'il. Ta'kulu anta, anta dianggap sebagai fa'il, tidak bisa. Ya. Justru itu tetap, dia sebagai taukid. Fa'ilnya tetap dhamir musatir. Takdirnya anta juga. Nah, itu pengertian wujuban wa jawazan. Terputus ya. Ya, silakan pemirsa yang lainnya untuk melanjutkan. Baik, jazakumullah khairah pada Bu Fatimah, barakallahu fik, dan mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Kita telah mendapatkan faedah, alhamdulillah telah dibaca dengan baik dan juga di-i'rab, dan kita berikan kesempatan untuk yang kedua bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Silakan di 0218236543. Masih terkait dengan kaidah-kaidah fi'l syarti dan jawab syarti, silakan di halaman 121. Ya, halo. Kita terima kembali bagian yang baru bergabung di pembahasan bahasa Arab ketiga. Di 0218236543, pembacaan kaidah-kaidah yang terdapat di pelajaran ke-25. Halo. Baik, silakan. Iya, sudah masuk. Baik, sampaikan terputus kembali. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar untuk pelajaran di bab ke-15, mohon maaf ya. Kita berikan kesempatan untuk pembacaan kaidah-kaidah dari pembahasan ini di halaman 121. Silakan di 0218236543, dan kami ingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Dengan Umu Abdillah. Barakallahu fikum. Nah, ahlan ya. Waalaikum. Silakan. Naam, tafadhali ya Umu Abdillah. Sania nomor 2. Sanian. Naam. Wa imma madiyaini. Naam. Wa imma madiyaini. Nahwu. Wa in utum udna. Naam. Wa in utum udna. Taib, apa artinya? Wa imma madiyaini. Asakalanya dua fi'il madi. Maksudnya apa? Fi'il syartnya madi, jawab syartnya madi. Ah, iya. Jadi jangan lupa yang di awal, yakun syartu wal jawab. Jadi ada kalanya syarat dan jawabnya dalam bentuk fi'il madhi. Jadi kedua-duanya fi'il madhi. Kalau yang pertama adalah kedua-duanya fi'il mudhari. Nah, sekarang ada kalanya kedua-duanya fi'il madhi. Nah, contohnya wa in uttum udna. Nah, tentu in ini kan tugasnya adalah menjazamkan. Nah, akan tetapi fi'il syarat dan jawab syaratnya itu fi'il madhi. Kita tahu fi'il madhi itu adalah mabni atau mu'rab, ya Umum Abdullah? Mabni, Ustaz. Mabni. Iya. Apa arti mabni? Tidak bisa di. Iya. Yaitu apa? Tidak berubah di akhirnya. Iya. Permanen dia, tidak berubah. Nah, itu mabni. Ya, ketika masuk in, maka fiilnya tidak berubah dia. Karena dia mabni. Tidak, karena dia mabni. Nah, ketika ini fiil madhi, atau fiil apa? Fiil madhi, yaitu mabni, maka i'rabnya adalah mahal. Nah, ini biasa i'rab seperti ini, mahal. Nah, sebagaimana isimnya mabni, ketika dia sebagai menempati suatu jabatan kata dalam kalimat, apakah sebagai mubtada, atau sebagai khabar, atau sebagai maf'ul bih, atau sebagai mudhaf ilaih, maka i'rabnya adalah mahal. Fi mahalli rafa, menempati tempat rafa, mubtada'un sebagai mubtada. Fi mahalli raf'in, khabarun, dia menempati tempat rafa sebagai khabar. Fi mahalli nasbin, maf'ulun bih, menempati tempat maf'ul bih, kerana dia apa? Sebagai maf'ul bih. Nah, demikian juga ini, kerana in ini yang menjazamkan, maka dikatakan fi mahalli jazam, fi'il syarat. Fi mahal jazam, jawab syarat. Ya. Baik. Mana fi'il syaratnya? Utum. Utum. Jawab syaratnya? Udna. Udna. Baik. Coba diuraikan jabatan kata ini. Diuraikan atau di-i'rab istilahnya. Wawu, wawu ataf. Naam. In, ada. Ada tusyarti. Naam. Ada tusyarti atau ada tusyartin? Naam. Mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Ya, in kan? Itu mabni, dia permanen selama-lamanya in. Enggak ada ina, enggak ada inu, enggak ada ini. In. Nah. Terus? Utum. Utum. Jawab fi'il syarti. Naam. Bahwa fi'lun lagi. Madin. Iya. Fi'lun madin mabniyun ala sukun. Sukun. Iya. Mabni ala sukun. Terus. Tum. Iya, tum dhamirun. Dhamirun. Ya. Muttasilun. Muttasilun. Ya. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Nah. Kena diakhirkan sukun kan? Tum. Nah. Itu i'rab pertama. Jadi ada i'rab lain. Nah. Ini i'rab ini adalah i'rab untuk memudahkan bagi pemula untuk belajar. Jadi tum dhamirun. Kita anggap tum itu semuanya dhamir. Jadi tum dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, maka dikatakan fi mahalli rafa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Atau i'rab yang kedua, itulah i'rab yang sebenarnya, tum atta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dham. Yang dhamir itu tanya. Al mim alamatul jam'i. Ya, alamatul jamai. Baik, jadi singkatnya di i'rab langsung saja untuk mudahkan. Jadi tum dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tum dhamirun muttasilun. Iya. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Jayyid. Terus udna. Udna. Jawab syarti. Bahwa fi'il madhi. Naam. Mabniun ala sukun. Fi mahalil jazam. Fi mahalil jazam. Iya. Na. Domirun domirun munfasil. Iya. Lah, bukan munfasil, muttasil. Kalau munfasil itu domirnya bisa berdiri sendiri. Domir muttasil. Dan muttasil. Dan muttasil adalah domir yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa letak di awal. Enggak bisa udna na udna, enggak bisa. Nah, kalau dhamir munfasil itu nahnu. Nahyan. Iya. Dhamirun muttasilun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Nah, fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Atau na dhamirun dalun ala jama'atil fa'ilin. Menunjukkan apa? Pelakunya banyak. Nahnu kan? Na dhamirun dalun ala jama'atil fa'ilin. Mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Baik. Selanjutnya. As-salis. Yang ketiga. As-salis. Wa imma madiyan wa mudari'an. Nahu. Makana yuridu harfal akhirati. Najid lahu fi harfih. Iya. Fi harfih. Fi harfih. Baik. Jadi yang ketiga apa ini? Asalnya madi. Maka mudari'an. Sebagai mudari'an. Ya. Apa maksud ini? Madi dan mudari'an. Jadi fi'il satunya madi, satunya mudhari'. Iya, jadi jadi susunan asalnya ada wa imma ay wa imma an yakuna hakadha wa imma perhatikan ya satu iya wa imma madiyain asalnya apa wa imma an yakuna madiyain ay wa imma an yakuna asyartu. Iya. Asalnya ya asyartu. Yakunu asyartu wa imma an yakuna asyartu madiyain. Wa jawabuhu mudhari'an. Iya. Jadi ada kata yang dibuang. Jadi ada kalanya fi'il syaratnya adalah madi. Jawab. Kemudian jawab syaratnya mudah mudhari. Baik, contoh. Man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fil fi harsi. Baik, mana fi'il syaratnya? Yuridu. Yuridu. Kenapa enggak yurid? Kan fi'il mudhari. Coba kita lihat kembali yang ketiga tadi wa imma madiyan. Berarti fi'il syaratnya apa fi'il ma? Kana, kana syarat. Nah, itu dia. Kana. Kenapa melompat? Kana. Iya. Jadi kana, man kana. Jadi fi'il syaratnya setelah syarat. Kana. Syaratnya apa? Man. Man, iya. Man itu ada tu syartin. Man ini isim atau harf? Harfun. Iya, harfu syartin ya. Harfu syartin. Iya, harfu syartin itu man. Bukan, afwan, ismu syartin. Yang huruf adalah in. Huruf adalah in. Kalau man itu ismu syartin. Isim syarat, bukan harf, iya. Isim syartin. Iya, kan menunjukkan orang kan? Man, siapa kan? Barang siapa? Iya. Ya. Menunjukkan zatu syakhs. Menunjukkan seseorang. Man kana, na kana adalah fi'il syarat. Dalam bentuk fi'il, apa? Fi'il naqis, ya. Baik, mana jawab syaratnya? Nazid. Nazid. Nah, perhatikan, nazid, itu fi'il mudhari. Mudhari. Dia, hukumnya apa? Majzum. Majzum. Iya, tanda jazamnya apa? Sukun. Sukun. Nazid, iya. Di sini kita lihat kana man kana yuridu harsa al-akhirah. Kita tahu apa amal kana? Ma amal kana? Mengerfakkan isim menasabkan. Iya, jadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, harus diingat kembali. Merafakkan isim, menasabkan khabar. Atau tarfa'ul tarfa'ul mubtada sara isma. Wa tarfa'ul khabar mubtada wa tansibul khabar mubtada sara khabaraha. Jadi merafakkan mubtada menjadi isimnya. Dan menasabkan khabar mubtada menjadi khabarnya. atau bahasa yang singkat saja sebagaimana yang di awal, tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, wa kana Allahu ghafuran. Ya. Setelah kana itu Allah, lafzul jalalah mesti dia marfu, wa kana Allahu ghafuran. Tapi selanjutnya pertanyaannya adalah, mana isim kana di sini? Man aina ismuha wa aina khabaruha? Yuridu, Ustaz. Isim kana yuridu. Itu fi'il ya. Isim kana. Ya, namanya isim berarti kan apa? Mesti isim bukan fi'il. Ya. Istilah saja sudah jelas, ismu kana. Isim kana berarti kana. Bahar bentuk isim karena asalnya adalah mubtada. Nah, itu diingat. Isim kana asalnya adalah mubtada, subjek. Nah, subjek itu isim. Ada. Tidak ada fi'il. Kana. Itu kana adalah mubtada. Fi'il nasikh. Fi'il nasikh. Iya. Man, kan. Nah, yang pertanyaan ada isimnya. Lupa ya. Nah, kalau dia tidak terlihat isim marfu setelah kana, sebagaimana tidak terlihat setelah fi'il itu isim marfu, berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Jadi kalau fi'il tidak terlihat setelah fi'il itu isim marfu, berarti fa'ilnya dhamir mustatir. Demikian juga di sini, jika tidak terlihat ada isim yang marfu setelah kana, berarti isimnya dhamir. Nah, setelah kana tidak ada isim marfu situ. Jadi man kana berarti isimnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali pada man. Man. Ya, kembali pada man. Nah, itu isimnya. Mana khabarnya? Yuridu. Ah, yuridu. Dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Iya, karena khabar kana itu berasal khabar mubtada. Nah, bukankah khabar mubtada itu ada kalanya isim mufrad, ada kalanya jumlah fi'liyah, iya, ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya syubul jumlah, yaitu jar majrur dan dharaf. Nah, ini kembali pelajaran tentang khabar ka, khabar mubtada. Ya, jadi pelajaran-pelajaran lalu itu sangat berkaitan dengan pelajaran selanjutnya. Nah, di sini bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, yurid. Asalnya huwa yuridu, kan gitu. Huwa yurid. Dia berkeinginan, dia ingin, atau dia menginginkan. Nah, di sini yurid itulah adalah bentuk jumlah fi'liyah. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari, betul. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Roda, roda. Kalau dia roda, sulasi, tidak ada ianya itu bersdhamma. Ya, yuridu. Ya, saya ulang kembali. Kalau dia fi'il sulasi mujarrad, tiga huruf, tidak ada fi'il mudhari'nya, huruf mudhara'anya, baris dhammah, tidak ada. Semuanya fathah. Kataba ya, yaktubu. Enggak ada yuk. Ya. Kecuali kalau majhul, berbeda lagi. Ya. Dalam bentuk pasif. Ya. Syariba yashrabu, fataha yaftahu. Semuanya huruf mudhara'anya ada di awal, mesti fathah. Nah, kalau dhamma berarti dia bukan sulasi. Mesti dia mazid. Mesti dia apa? Dia mazid. Ya. Apa itu? Kalau dia empat huruf. Kalau dia mazid bi harfin wahid. Kalau mazid bi harfin wahid, bertambah satu huruf berarti jadi empat huruf. Nah, itu yang fi'il mudhari'nya, huruf mudhari'nya berdhamma. Jadi, arsala yursilu. Ya, arsala yursilu. Aqama yukimu. Arada yuridu. Jadi arada. Arada. Iya. Itu fi'il mudhari' fi'il apa? Fi'il sulasi mazid. Jadi arada, ada imbuhan. Imbuhan di awal, imbuhan di awal hamzah. Hamzah qata. Nah, jadi ada imbuhan di awal, ada sisipan di tengah-tengah tambahannya. Kalau di sini apa? Imbuhan di awal. Arada yuridu. Timbangan lain. Contoh lain. Yaitu apa? Hassana. Kalau hasuna, baik. Kalau hassana, membaguskan. Nah, itu sisipan di tengah-tengah. Berarti empat huruf. Nah, kalau baru berarti mudhari'nya harus dhamma di awalnya. Hassana yu yuhassinu. Yuhassinu. Ya. Demikian juga timbangan pola lain. Fa'ala mesti yufa'ilu. Qatala itu sisipan di tengah-tengah. Asalnya qatala. Qatala membunuh, kalau qatala memerangi. Tambah huruf tengah-tengah namanya sisipan di tengah-tengah. Nah, berarti empat huruf maka mudhari'nya mesti huruf mudhari'nya dhamma. Qatala yuqatilu. Ya. Kalau dia serasa ahruf, tidak ada huruf mudhara'nya fathah. Demikian juga khumasi. Lima huruf, enam huruf, mesti dia fathah. Yang dhamma itu hanya empat huruf. Nah, itu ciri ya. Nah, di sini yuridu sudah ada harakatnya. Yurid berarti fi'il madinya adalah arada. Arada. Yuridu. Tidak mungkin bentuk kata lain. Ya, yuridu itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Tak, domir mutatir. Iya, kuncinya tadi apa? Kalau tidak ada isim marfu di depannya, maka fa'ilnya domir mustatir. Yuridu. Takdirnya apa? Huwa. Kembali ke mana huwa ini? Man. Kembali kepada man. Iya. Baik. Harsa sebagai apa? Aqulun bi. Maf'ul bih bagi kata yurid. Betul. Yurid. Al-akhirati. Kenapa ti di akhirnya kasrah itu? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, sahih. Jadi harsal akhirah ini adalah penggabungan dua suku kata. Taib, kemudian nazid. Nazid. Ini itu apa? Jawab syarat. Jawab syarat. Iya, jawab syarat. Iya. Nazid, baris sukun. Apa? Apa fiilnya? Fiil madinya? Yada. Zada atau azada? Yada. Zada. Ya, jelas. Kenapa? Karena dia fathah. Na, iya kan? Ya, kalau dia empat huruf, mesti dhamma. Nu jadinya. Ini na. Nah, itulah untuk membedakannya. Cirinya. Nazid. Zada yazidu. Zada yazidu. Nahnu nazidu. Pertanyaannya, kemana ianya? Dua sukun bertemu Ustaz. Berarti apa? Ianya hudifat. Iya. Ianya apa? Mahzufa. Ianya dibuang. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena ada dua sukun. Iya. Liltika usakinain. Bertemu dua sukun. Huruf sakin yang pertama adalah ya, huruf illat, nazidu. Huruf yang kedua, dalnya sukun. Nah, sukunnya kenapa? Jawab syarat. Nazid. Ya. Ini apa nama fi'il ini? Zada yazid. Fi'il apa istilahnya ini? Harus ingat ini. Ajwaf. Ahsan. Fi'il ajwaf. Ya. Fi'il ajwaf ada fi'il yang ain fi'ilnya huruf illat. Ya. Jauf. Taib. Mana fa'il nazid? Zaman mustatir. Takdiruhu? Takdiru nahnu. Nahnu. Ya, jadi nazid, bagaimana cara mi'rab nazid ini? Kalau tadi man kana, kana itu ada fi'lun madhin naqis wa huwa fi'lu syartin, ya kan? Fi mahali jazam. Jadi kana, kana, kana fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Iya. Fi'lu syartin. Bahwa wa huwa fi'lun madhin naqis mabni al-fathi fi mahali jazam. Fi mahali jazam. Jazim. Iya, kena fi'il madhi, maka i'rab fi mahalli jazam. Tarfa'ul isma. tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Wa tansibul khabar. Iya, tadi sudah jelaskan isimnya dhamma satir ya. Khabarnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yurid. Jumlah tu fi'il wa fa'il wa maf'ul fi mahalli nasbin khabar kana. Fi mahalli nasbin khabar kana. Kana. Tayyib, nazib adalah fi'il? Fi'il mudari. Mudari. Ha, wa huwa fi'lu syartin. Wa huwa jawab syarat. Syartin. Wa huwa eh? Jawabu syart. Jawabu syart wa jazai. Ya. Majzumun wa alamatu jazmihi. Majzum. Majzumun wa alamatu jazmihi. Alamatu jazmihi. As-sukun. As-sukun. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdillah di salam. Barakallahu fiik. Ya, sudah membaca kaidah di nomor yang ketiga, alhamdulillah, dan telah mengi'rab juga apa yang terdapat dalam pembahasan ini. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 masih di pembahasan yang sama terkait dengan fi'il syart dan jawab syart. Kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Ya, halo. Baik, silakan di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya, silakan Anda bisa sampaikan via pesan singkat juga di 0819896543. Silakan, kita angkat kembali via telepon. Halo. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang baru bergabung, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri. Ya, dengan Ummu Fikri. Ahlan ya, Ummu Fikri. Ah, ahlan bi, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi, Ustaz. Ahlan, Ummu Fikri. Tafadhal ya, Ummu Fikri. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi, Ustaz. Dan dulu volume suara, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Dan juga monitor via telepon ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Taip. Silakan. Rabian ya, Ustaz? Naam, Rabian. Rabian atau Salisah? Rabian. Hah? Rabian nomor 3, nomor 4. Rabian. Wa imma mudari'an samadian. Iya. Nahu qalihi sallallahu alaihi wasallam. Man yaqum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu. Naam. Wa hadha qalil. Baik. Apa maksud kaidah yang keempat ini? Ada kalanya fi'il syarat itu dari fi'il mudhari' dan jawabnya dari fi'il madhi. Jadi ada kalanya fi'il syaratnya bentuknya adalah fi'il mudhari' dan jawab syaratnya dalam bentuk apa? Fi'il madhi. Jadi kebalikan daripada yang ketiga. Iya. Kalau tadi apa? Fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya fi'il mudhari. Nah, sekarang ya, fi'il syaratnya fi'il mudhari, jawab syaratnya fi'il madhi. Dan ini qalil, hanya sedikit. Iya. Iya. Iya, jarang digunakan. Ataupun atau kalaupun terdapat dalam nas juga sedikit dibandingkan yang lainnya. Ya. Tapi semua ini digunakan. Baik. Contoh nahwu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Baik, mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yakum. Yakum. Jawab syaratnya? Ghufira. Ghufira. Ya. Dalam bentuk fi'il madhi. Madhi. Iya. Fi'il madhi majhul. Iya. Baik. Kita kembali kepada awal. Man yakum. Man ini apa? Ismu? Isim atau huruf? Isim. Isim syarat. Ya, kalau dia isim syartin, berarti i'rabnya apa sebagai apa? Mubtada. Mubtada, iya. Sebagai mubtada. Baik, kemudian fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yakum. Yakum, iya. apa fi'il madinya? Qama yakumu. Qama yakumu. Iya. Qama yakumu. Berarti dia fi'il sulasi mujarrad. Fi'il apa namanya ini? Fi'il apa namanya? Fi'il mudari'un. Mudari. Tapi no fi'il ini bentuk apa fi'ilnya? Ajwaf. Iya. Qama yakumu. Yakumu. Kayak pertanyaannya di mana huruf wawnya? Hudifat. Nah, liltika usakinin, bertemu dua sukun. Ya, mungkin ada baiknya saya tulis, mungkin ada yang tidak paham barangkali. Jadi man yakum. Ya. Man yakum. Ini yakum ini asalnya adalah yakumu. Yakumu. Nah, yakumu ini asalnya ada waw. Qama yakumu. Ketika man ini masuk, man ini menjazamkan. Kalau fi'il mudhari langsung dijazamkan fi'il mudhari. Tanda jazamnya ini ada sukun. Kenapa sukun? Karena dia fi'il sahih akhir. Bukan huruf mim, huruf sahih, bukan huruf ilat. Kemudian lam yattasil bi akhir syai', fi'il ini tidak ada, tidak ada imbuhan di akhir. Imbuhan di akhir. Ya, baik alif, waw jama'ah atau ya mukhatabah atau nun nuswa, tidak ada. Jadi maka apa yang terjadi? Mal hadats? Iltiqa'. Nah, yaltaqi sakin, ini sakin bersukun, ini sukun terjadi. Dan itu tidak diperbolehkan dalam bahasa Arab secara kaidah umum. Maka dibuanglah huruf ilatnya. Nah, maka jadi apa? Yakum. Yakum. Man yakum. Iya. Mana fi fa'il yakum? Fa'il yakum domirun mustatirun takdiruhu huwa. Iya. Ya'udu ila man. Man, ya. Jadi yakum fi'lu syartin. Naam, wa huwa fi'lun mudari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Udu ila man. Man, sahih. Taib, lailatul qadri, lailata. Laila dzaraf zaman. Naam, dzarfu zamanin. Ya, lailata ay fi lailatul qadri. Jadi dzaraf itu dia isim mansub mengandung makna fi. Yastamil makna fi, mengandung makna fi. Itu dzaraf. Baik dzaraf makan maupun dzaraf zaman. Jadi mengandung, bukan dinampakkan fi-nya. Kalau dinampakkan fi-nya tidak lagi di i'rab dia sebagai dzaraf walaupun maknanya mengandung dzaraf. Iya. Wa huwa mudhaf. Ya, lailata dzaraf zaman mansubun bil fathah, bil fathah, wa huwa mudaf al qadri mudafun ilaihi, mudafun ilaihi, majrurun bil kasr, bil kasr atau majrur wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirih. Baik, dipendekkan majrur bi kasrah. Iya, itu ya bolehlah untuk pemula ya. Iya. Oh gitu. Iya, majrur bil kasrah. Wa alamatu jarri kasrah. Iya, tapi yang tepatnya tidak demikian. Iya. Nah, sebab kalau majrur bil kasrah, majrur dan kasrah berarti yang bikin dia majrur itu adalah kasrah, tidak. Pada kasrah itu ada sebagai tanda. Wa alamati jarhi. Nah, jadi yang tepatnya adalah al-qadri mudafun ilaihi majrurun. Nah. Wa alamati jarhi al-kasrah atau kasratun zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Iya. Kal imanan, imanan ini hal apa? Oh enggak, bukan. Nah ya, imanan ya. Hal. Iman kan. Iya, saya tidak tahu, ya. Tidak tahu ya apa. Saya kurang ingat apakah sudah diajar itu. Itu maf'ul li ajlih ya. Maf'ul li ajlih karena maf, ya. Iya. Karena. Jadi maf'ul li ajlih itu adalah mansub, masdar. Mansubun yubayyin sabab wuqu'il fi'il. Jadi masdar mansub, dia menjelaskan faktor atau sebab terjadinya perbuatan. Jadi itu maf'ul li ajlih. Jadi imanan, jadi maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlihi. Iya. mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahirat fi akhiri. Terus al waw wawul am harfu atfin, ya atfin ihtisaban ma'tufun, ya ma'tufun ala imanan, na'am mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tayyib, ahsan. Ghufira. Ghufira jawabu syartin. Jawabu syartin, betul. Wa jazaa'uhu. Jadi ghufira jawabu syart wa jazaa'uhu. Kemudian wa huwa fi'lun. Fi'lun madin. Madin. Mabniun ala fath. Mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul. Mabni di situ adalah bentuk, ya. Ya, bukan hukum, ya. Jadi ada istilah mabni al-fathah, ada istilah mabni lil-majhul. Ya, sama-sama arti mabni juga, tapi memiliki pengertian berbeda. Jadi kalau mabniyun lil-majhul, berarti dia dibentuk dalam bentuk fi'il majhul, bentuk ne apa pasif. Ya. Ya. Kalau mabni lil fathah berarti terkait dengan harakat, ya. Harakat. Ya. Jadi mabniun lil majhul. Lil majhul. Ya, wa huwa wa huwa jawabu syarti. Nah, jawabu syarat fi mahal. Tadi sudah disebutkan jawab syarat tadi. Tadi sudah disebutkan di awal tadi. Kalau sudah di awal enggak perlu disebutkan lagi. Jadi ghufira jawabu syarti wa jazaa'u wa huwa fi'lun madin mabniun lil majhul wa huwa mabni al fathhi. Fi mahalli jazmin. Jazmin. Ya. Terus? Lalu. Lalu. Kenapa? Ustaz? Iya. Lalu lam al-fujar. Iya. Al-fujar. Harfujar mabnin ala fathi. Al-ha'u ismu majrur. Ismu majrur mabniun ala dhammi. Kenapa? Kenapa dikatakan isim majrur? Ha. Kalau ba'da afwan. Sedangkan dia ini adalah dia mabni. Dhammi. Iya. Jadi bukan istilah isim majrur. Jadi al-ha dhamirun. Dhamirun muttasilun mabniyun ala dham, ya kan? Ala dhammi fi mahalli jarrin bil lam. Ya. Fi mahalli jarrin bil lam. Ya. Jadi man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan, mana dia naif fa'ilnya? Mustatir, Ustaz. Mustatir. Apa takdirnya? Takdiru. Hua. Hua. Hua kembali ke mana? Hua kembali man. Man. Jadi ghufira huwa lahu. Bagaimana? Maka dia diampuni untuknya. Dia diampuni. Nah, ini harus dipahami. Ya. Jadi, enggak bisa ghufira lahu, ay ghufira huwa, diampuni dia untuknya. Bagaimana diampuni dia untuknya? Jadi gimana, Ustaz? Nah, naib fa'ilnya apa? Itu dhamir musatir, takdir huwa kembali kepada mafhum. Maksudnya apa? Dosa. Ay ghufira lahu, ay ghufira, sama seperti Allahumma ghfir li dhanbi. Nah, coba kita bentuk apa? Isim ma'lum. Apa jumlah ma'lum dulu? Allahumma ghfir li dhanbi. Iya kan? Rabbi ighfir li dhanbi. Saya tanya, mana maf'ulnya? Zambi. Zambi kan? Ighfir li zambi. Zambi. Nah, ampunilah untukku. Apa ampuni untukku? Dosaku. Nah, sekarang jadi majhul. Ghufira li zambi. Ghufira li zambi. Dosaku diampuni untukku. Jadi bisa di apa? Di naif fa'ilnya kita katakan dhamir mustatir taqdir huwa, huwa itu kembali kepada maklum. Karena sudah maklum diampuni untuknya. Apa yang diampuni untuknya? Dosa tentunya kan? Dhanb. Iya, adzanmu dosa. Jadi huwa kembali kepada syai'un maklum. Ya. Sesuatu yang maklum. Dan itu suatu hal yang biasa dalam bahasa Arab. Walaupun di dia sebutkan sini man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Justru ha itu yang kembali pada man. Iya, ghufira lahu. Iya, diampuni untuknya. Tidak mungkin ada dua dhamir yang sama kembali kepada man. Ghufira huwa huwa kepada man, lahu juga kepada man. Dan itu pemahaman enggak bisa dipahami maknanya. Diampuni dia untuknya. Diampuni dia. Kita katakanlah dia umpamanya Ahmad. Diampuni Ahmad untuknya. Justru diampuni apa? Dosanya. Jadi ghufira dan naif fa'ilnya dhamir musatir taqdir huwa huwa yau ila syai'un maklum. Kembali pada sesuatu yang maklum. Ya, tentu apa? Apa yang diampuni? Dosa. Ya. Terputus ya. Nah, masyaAllah. Ya. Kamu fikri, barakallahu fik. Jadi saya ulang kembali, ya, untuk mengetahui ini, coba dikembalikan kepada jumlah fi'il maklum tadi. Nah, ghafarallahu, ghafarallahu lahu dhanbahu. Ghafarallahu lahu dhanbahu. Semoga Allah mengampuni untuknya. Apa diampuni untuknya? Dosanya. Nah, ghafarallahu lahu dhanbahu. Jadi dhanba itu adalah sebagai maf'ul. Nah, kita tahu yang menjadi naif fa'il di antaranya adalah maf'ul bih. Itu yang paling utama, maf'ul bih yang menjadi naif fa'il. Nah, ghafarallahu, ada macam saya tulis. Ya. Ini dalam bentuk doa. Iya. Ghafarallahu lahu dhanbahu. Iya. Ha, ini kembali kepada seseorang ya. Iya, bukan kembali kepada Allah. Ghafarallahu lahu dhanbahu. Semoga Allah mengampuni untuknya. Apa yang diampuni untuknya? Dosanya. Nah, ketika ini dijadikan majhul, apa kaedahnya? Ini fi'il madhi apa? Dhamma awaluhu, dhamma kan di awalnya, wa kusira maka belakhir. Itu dia fi'il madhi. Jadi ghufira. Kemudian fa'ilnya Allah ini dibuang. Itu kaedah Arab. Berbeda kalau kaedah kita. Kalau kaedah kita dalam kalimat pasif, pelaku tetap disebutkan kadang-kadang. Ya. Jadi apa? Ghufira lahu. Nah, yang naif fa'il adalah maf'ul bihnya. Nah, apa hukumnya? Sama seperti hukum marfu. Apa sama seperti hukum fa'il? Kalau fa'il marfu, berarti dia marfu. Jadi ghufira lahu dhanbuh. Nah, kita dekatkan. Kita dekatkan. Ya. Tulisannya. Nah, ini gini jadinya. Ghufira lahu dhanbuh. Ghufira lahu dhanbuh. Diampuni untuknya dosanya. Nah, sini ghufira lahu. Jadi ada naif fa'ilnya itu enggak ada. Nah. Enggak ada. Kalau kita apa? Ini kembali pada seseorang, kita katakan apa? Al-mayyit. Kembali maksud mayit seorang yang meninggal, enggak mungkin ghufira huwa mustadamir musatir takdir huwa fa naif fa'ilnya huwa kembali pada al mayit, diampuni mayit untuknya. Bagaimana diampuni si mayit untuknya? Ini enggak mungkin. Jadi enggak bisa dipahami diampuni si mayit untuknya. Apa dia mayit untuknya? Yang diampuni adalah dosanya. Yang diampuni untuk si mayit dosanya. Jadi ada zanbuhnya yang tidak disebutkan. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan, kenapa enggak disebutkan? Karena dia maklum. Nah, tentu yang diampuni apa? Kesalahan. Dosa, kesalahan. Nah, jazakallahu khair. Faedah tambahan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan penjelasan yang beliau sebutkan terkait dengan kalimat Allah fa'allahu dan. Jadi ini huwa ini tidak kembali kepada ini. Ini salah. Enam. Tidak kembali kepada ke sini. Nah. Ini salah, khata. Jadi ada apa yang diampuni huwa kembali kepada bisa adzan, nah. Dosa. Dzan buhu. Iya. Dosanya. Kembali kepada afwan. Nah, kembali kepada sesuatu yang maklum, apa itu dzanbuh, dzanbuh. Naam. Au khata'uhu, kesalahannya. Iya. Atau nah. Ismuh, dosa juga. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakillahu khair, Mufikri. Dan barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Radio TV yang lain yang mungkin belum sempat bergabung atau sulit untuk menghubungi kami. Silakan kami berikan kesempatan di 0218236543. Mungkin ini telepon kami terakhir sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan, halo. Afwan Ustaz, ana tadi terputus. Baik, alhamdulillah. Mau fikri kembali bisa terkoneksi, silakan. Iya, iya. Ada satu pertanyaan yang sudah lama ini, Ustaz. Silakan. Ada satu majlis bahasa Arab, ana pernah bertanya kami Saatul An. Tapi mereka mengatakan bukan kami Saatul An, tapi Aisyah. Nah, ini gimana, Ustaz? Baik. Itu saja. Aisyah. Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Wa iyyak. Pada kalau fix saya kan. Ya. Itu salah. Apa? Kalau dia mengatakan salah, justru dia salah. Itu enggak benar. Jadi kami sa'atul itu benar, itu bahasa itu. Kami sa'atul an. Ini nanti akan dijelaskannya. Itu kam itu kam apa? Di situ bukan bertanya tentang jumlah. Nah, jadi kalau bertanya tentang jumlah, maka setelah kam itu mansub namanya tamyiz. Tamyiz kam. Jadi kam kitaban lak. Berapa kitabmu? Ini ditanya adalah jumlah kitab. Kam akhallak? Berapa jumlah saudara lakimu? Kam ukhtallak? Berapa saudara perempuanmu? Ditanya jumlah saudara perempuan. Kam zaujatallak? Selesainya? Antum senyum antaranya. Kam zaujatallak? Berapa istrimu? Jadi ditanya itu jumlah. Nah, kalau ditanya itu jumlah, maka tamyiznya mansub. Nah, di sini kami sa'atul an. Di situ bukan ditanya jumlah jam. Nah. Nah, sama seperti ya, kam umruka. Berapa umurmu? Ditanya bukan jumlah umur. Iya. Bukan jumlah umur. Ditanya itu adalah berapa tahun umurmu. Iya. Itu yang ditanya. Jadi kalau ditanya berapa tahun? Kam sanatan umruk. Nah itu. Nah. Kam sanatan umruk. Berapa tahun umurmu. Ya. Tapi kalau kita ungkapkan kam umruka, itu maksudnya apa? Berapa umurmu? Tentu maksud itu adalah tahun. Tahun. Iya. Tapi bukan ditanya tentang jumlah. Iya. Nah, itu mungkin nanti insyaallah ya, kalau tidak salah di sini ada kam ya. Iya, pembahasannya. Kam, ya. Selanjutnya, ya saya tidak lanjutkan insyaallah ya, insyaallah saya akan uraikan. Ya, betul nanti itu halaman 128. Ya, insyaallah. Ya, ini banyak yang ada yang apa yang kurang memahami ya. Jadi kami sa'atul an dianggap salah. Justru benar itu salah, bukan salah itu. Dialah dalam bahasa Arab. Itu banyak dalam kitab-kitab bahasa Arab. Di dalam kitab silsilah. Kalau tidak salah dalam kitab ini apa? Dalam kitab apa? Durusul Lughah ya. Iya, itu masalah jam ya. Silakan lu buka kembali masalah. Kami sa'atul an. Mujad tsani. Tsani ya? Iya. Nah, kalau dianggap salah berarti dia kurang menguasai grammar. Iya. Kami sa'atul an. Setelah kam tidak iya. Tamyiz seperti ya, marfu. Karena dia di sini bukan bertanya tentang jumlah. Nah, iya. Kalau tentang jumlah dia ada tamyiznya. Tamyiznya ada kalanya mansub, ada kalanya dia apa? Mudhaf ilaih. Iya. Sebagaimana tamyiz adat kan? Sahih. Nah, cuma kalau dia mudhafil tidak dikatakan tamyiz i'rabnya. Ya, mudhafil. Nah. Dia di i'rab tamyiz kalau dia mansub. Nah. Yaitu apa? Salah satu kutub kan? Kutubin. Nah, dia majrur mudhafil. Jadi kamis sa'a. Kamis sa'atul ana. Ini apa? Takbir sahih 100%. Enggak bisa disalahkan. Disalahnya di mana? Ya. Kalau dikatakan setelah kam mansub, nah dia berarti tidak paham masalah kam. Kam itu banyak sekali apa? Penggunaannya. Di sini bukan ditanya tentang jumlah jam. Kalau ditanya jumlah jam, berarti apa? Kam. Kam sa'atan lak. Nah, kam sa'atan lak. Itu baru ditanya jumlah jam. Berapa jam yang kau miliki? Nah, baru dia mansub. Kam ukhtan lak, kam kitaban lak. Di sini bukan ditanya jumlah jam. Nah, apa yang ditanya? Kami sa'atul an, itu jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 5, jam 6. Adakah itu yang ditanya? Ya. Bukan ditanya apa? Jumlah jam. Ya. 6 buah jam, bukan. Makanya dia marfu. Nah, apa kedudukan ini? Ini sebagai mubtada muakhir. Bukan khabar. Khabar ini, khabar muqaddam. Kami ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kenapa usah dulukan khabar muqaddam? Karena istifham. Istifham letak di awal, bukan terhadap di akhir. Nah, dari mana kita tahu ini mubtada muakhir? Kenapa ini mubtada? Karena kami itu terkadang dia mubtada. Saya tanya, ini apa ya Rab kami ini? Ini mubtada dia. Bukan khabar, mubtada. Nah, sa'atan tamyiz. Mana khabarnya ini? Jar majrur laka. Itu khabar. Ini khabar. Nah, di sini kam mubtada. Masya Allah. Jadi perhatikan. Sama, kan? Sama. Sama-sama kam. Tapi kedudukan beda. Nah, bukan beda. Nah, dari mana tahu kita ini mubtada? Lihat jawaban. Kami sa'atul an. As-sa'atul an. Atuh. Bukankah ini mubtada? Aynam. As-sa'atul anah. Ini dharaf. Zaman. Mabni al-fathah, bukan mansub. Mabni al-fathah, dia permanen. Enggak ada al-anu, enggak ada al-ani. No. Selamanya al-ana. Makanya mabni. As-sa'atul ana, berapa? At-tasi'atu. Nah, ini baru khabar. At-tasi'ah. Bukan kata si'ah ini adalah maksud daripada kata kam? Iya kan? Nah, jawaban dari kata kam itu sa'atasi'ah. Ini khabar, berarti ini kam, ini khabar. Masya Allah. Jadi sama seperti kam umruka. Apakah bahasa ini salah? Enggak, ini tidak salah. Kam umruka, berapa umurmu? Iya, ditanya ini bukan jumlah. Enggak ada umur orang apa? Satu umur, dua umur, tiga umur, 60 umur, enggak ada. Nah, ini satu kitab, dua kitab, empat kitab, berapa kitabmu? Kitab saya pakai kitab kan? Kitab saya 30. Berapa umurmu? Umur saya 30 umur. Kan enggak ada 30 umur. Itu kalau yang ditanya adalah jumlah, iya. Iya. Tidak ada. Makanya enggak ada apa? Kam umran. Enggak ada kam umran laka. Kam umran laka. Berapa umur? Itu bahasa salah. Kalau kam umran laka itu ditanya jumlah. Enggak ada jumlah umur. Umur saya 60 umur. Umur saya 70 umur. Enggak ada 70 umur. Ditanya adalah tahun. Nah, kam sanatan umruk. Itu bisa. Kam sanatan umruk. Kam syahran umruhu. Nah, kam syahran umruh. Berapa bulan umurnya. Nah, ini juga digunakan. Kam umruk. Karena di sini, pengerti di sini bukan adalah ditanya itu apa? Satu, dua, tiganya. Nah. Ya, jadi ini apa? Ini mubtada, ini khabar muqaddam. Itulah ya apa umum fikri ya. Demikian umum fikri pertanyaan ya. Dan jawaban disampaikan oleh Ustaz sangat bermanfaat terkait dengan kami satu an. Jadi kesimpulannya penggunaan kami satu an tepat Ustaz ya. Iya. Nah, benar itu baik. Bahasa tidak salah. Karena penggunaannya luas sekali. Nah, sahih. Dan nanti insyaallah nanti masuk kepada apa? Proses iya. Kita akan bahas insyaallah. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, untuk selanjutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Di antaranya pendengar kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Salma di Sambas. Ustaz, mohon jelaskan tentang maf'uli ajlih, Ustaz. Dan contohnya, maf'uli ajlih. Iya. Memang belum ada pembahasan ya. Sepertinya belum ada pembahasan. Mungkin secara global saja. Tadi sudah saya singgung, maf'uli ajlih adalah masdar. Nah, ini juga harus tahu istilah masdar. Masdar ini kalau belajar bahasa Arab dia akan tahu itu perubahan bentuk yang ketiga ilmu saraf. Daraba yadribu darban. Nah, khafa yakhafu khaufan. Nah, itulah maf'uli ajlih. Jadi maf'uli ajlih adalah masdar mansub. Nah, yubayyin, dia menjelaskan sebab. Itu sebab itu faktor wuku'il fi'il. Terjadinya perbuatan. Nah, terjadinya perbuatan. Umpamanya, farral waladu. Kenapa anak itu lari? Farral waladu. Farral waladu khaufan minal kalbi. Takut terhadap anjing. Nah, ini contoh ya. Contoh khaufan. Yang sederhana saya. Contoh yang sederhana saja. Nah, farral waladu khaufan. Iya. Yeah. Mansub berarti tadi. Iya, betul. Jadi farra al-waladu, anak itu lari atau haraba. Iya. Nah, kenapa lari anak itu? Khaufan. Nah, ketika kita ingin menjelaskan faktor anak itu lari, maka masukkan suatu kata dalam bentuk masdar dan dia mansub. Nah, karena takut. Nah, farul waladu khaufan, takut pada siapa atau pada apa? Minan kalbi. Iya, takut kepada anjing. Nah, ini katakan maf'ul li ajli. Ajli, jadi faktor sebab. Ya, maf'ul ajli atau maf'ullah atau istilah lainnya. Jadi ini jadi masdar mansub yubayyin sabab wuku'il fi'il, sebab terjadinya perbuatan. Kenapa anak itu lali? Nah, faktornya apa? Sebabnya apa? Khauf, kena takut. Ya. Dalam Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. La taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Karena takut miskin, tapi jangan dipahami sebaliknya. Berarti kalau tidak takut miskin boleh dibunuh. Nggak begitu pemahamannya. Jangan salah paham. Ya, justru itu adalah justru kias aulawi. Takut miskin aja nggak boleh dibunuh. Apalagi nggak takut miskin. Kan gitu. Lebih nggak boleh lagi dibunuh. Apa jadi alasan Anda bunuh anakmu? Miskin tidak. Malah kaya. Nah, jangan salah dipahami. Ya, tidak demikian pemahamannya. Nah, itu kembali kepada ilmu usul fikih ya. Tidak selamanya mafhum mukhalafah itu bisa berlaku. Ya. Baik. Jazakumullah khairan. Demikian Abu Salman Disambas, dan bisa dimurojaahkan kembali, sedikit sudah pernah disinggung dalam pembahasan isim-isim yang mansub ya, di antaranya maf'uli ajlih di jilid ketiga dan juga sedikit di pembahasan jilid kedua. Barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Sebenarkah jama' mu'annad salim hanya dapat dibuat dari isim yang mufrad berakal saja? Berarti muslimah menjadi muslimat. Bagaimana dengan kata as-samawat? Samawat, bukankah dari kata as-sama' yang tidak berakal? Iya, iya. Ahsan. Tidak. Iya. Jadi jama' mu'annad salim itu ada kalanya dari isim yang akil, ada kalanya ghair akil. Nah. Berbeda kalau jama' mudzakkar. Jamu dzakar syaratnya mesti dzukur yadu ala dzakar kemudian yadulu ala al-aql. Nah, itu dibahas di dalam kitab Ibnu Aqil juga disebutkan, syarat Ibnu Aqil disebutkan ya, syarat-syarat yang mudahnya coba buka Tahdzib Ibnu Aqil. Itu Tahdzib Ibnu Aqil, yaitu Ibnu Aqil yang diambil yang penting-penting pokok-pokok ya. Ya, itu diajarkan di Libya dulu kalau tidak salah, di Takmili itu ya. Ya. Itu jadi kalau untuk mu'annas salim tidak. Kalau mudzakkar salim betul. Mudzakkar salim syaratnya mesti yadullu 'ala dzukur kemudian yadullu 'ala al-aql, yang berakal. Nah, kalau jamu mu'annas salim tidak. Jadi ada yang berakal, jamu mu'annas salim, ada yang tidak berakal. Jadi muslimah muslimat, qurrasah qurrasat. Itu jamu mu'annas salim. Bisa dibuat dari isim yang tidak berakal iya, juga. Iya, bisa jadi isim yang tidak berakal. Nah. Bisa yang berakal. Baik, Ustaz, masyaallah, jazakumullah khairah, dan ini pertanyaan kami tiga dan pendengar yang disampaikan ke meja redaksi, jazakumullah khairah. dan sebagai ikhtiram, silakan. Baik, jazakumullah khairul jaza. Terima kasih atas keikutsertaan antum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini menambah ilmu bagi antum, terutama mengingatkan diri saya tentang ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari dan timba, terutama dari Mahat Ulum Lipia maupun Mutala'ah, mentelah-mentelah kitab-kitab tentang ilmu nahu. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.